للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang surga. Pada Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat yang ada di surga. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan apa saja kesenangan-kesenangan yang ada di surga. Selain makanan, minuman, istana-istana, kasur-kasur, di surga ada juga pelayan-pelayan yang oleh Al-Quran disebut dengan sebutan wildan. Mereka adalah para pemuda yang diciptakan oleh Allah untuk melayani para ahli surga dalam bentuk seindah-indah manusia dan sesempurna-sesempurna manusia. Saking indahnya, mereka itu ibarat mutiara-mutiara yang bertaburan. Disebut mutiara karena indahnya, berkilau. Disebut bertaburan karena banyaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 17-18, يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِرْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dikelilingi oleh para pelayan yang abadi dengan membawa gelas-gelas, cerek-cerek, dan piala-piala yang berisi air yang bening. Dalam Al-Insan 19 Allah berfirman, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang abadi. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, yatufu ala ahli al-jannati lil khidmah wildanun min wildani ahli al-jannah mukhalladun ay ala halatin wahidatin mukhalladuna alaiha la yatabayyaruna anha la tazidu a'maruhum antil kassin Kata Al-Imam Ibnu Katsir, para ahli surga dikelilingi untuk dilayani oleh para pelayan di antara pelayan-pelayan surga. Mereka abadi, maksudnya selamanya berada dalam satu keadaan yang tidak pernah berubah, umur mereka tidak pernah bertambah dari umur yang awal, dari umur ketika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kamu melihat mereka, kamu mengira mereka itu mutiara-mutiara yang bertaburan. Artinya, kata Imam Ibnu Katsir, idza ra'aitahum fi intisharihim fi qada'i hawa'ijis sadah wa kathratihim wa sabahati wujuhihim wa husni alwanihim wa thiyabihim wa hulihim hasibtahum lu'lu'an mansura wa la yakunu fi at-tashbihi ahsan min hadha wa la fil manzari ahsan min al-lu'lu'il mansur 'ala al-makanil hasan. Makna dari ayat ini adalah, apabila kamu melihat bertebarannya mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan para ahli surga, memenuhi keinginan-keinginan ahli surga, jumlah mereka yang banyak, cerahnya wajah mereka, bagusnya rupa dan warna mereka, pakaian dan perhiasan mereka, maka kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Tidak ada penyerupaan yang lebih bagus daripada ini, tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada ini, yaitu bertebarannya mutiara-mutiara yang berkilau di tempat yang sangat bagus. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa wildan atau pelayan surga yang dimaksud adalah anak-anak orang-orang mukmin atau anak-anak orang-orang musyrik yang mati sebelum mencapai usia baligh. Tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama lain. Di antaranya Syekhul Islam Al-Allamah Ibn Taymiyyah rahimahullah menyatakan, wal wildanu alladhina yatufuna ala ahli jannah khalqun min khalqil jannah laysu min abna'id dunya bal abna'ud dunya idza dakhalul jannah kamula khalquhum ka ahli jannah ala surati abihim adam. Adapun wildan, pelayan-pelayan yang mengelilingi ahli surga, mereka lah para makhluk di antara makhluk-makhluk surga. Mereka bukanlah penduduk yang pernah tinggal di dunia, bukan. Bahkan penduduk yang pernah tinggal di dunia, apabila mereka masuk ke dalam surga, sempurnalah bentuk fisik mereka seperti ahli surga pada umumnya, dalam bentuk bapak-bapak mereka, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Penjelasan Syekhul Islam ini bisa kita temukan dalam Majmu' Fatawa juz 4 halaman 279. Yang menunjukkan bahwa di surga ada pelayan-pelayan. Sehingga ahli surga untuk menggapai kesenangan dan keinginan mereka tidak perlu capek-capek sendiri. Makan tidak perlu masak, tinggal minum tinggal rot, dan seterusnya. Inilah hal pertama, keindahan dan kesenangan yang ada di surga. Kedua, di surga juga ada pasar. Tapi yang dimaksud pasar di surga bukan tempat transaksi atau jual beli. Di surga itu pasarnya hanya sekedar tempat untuk berkumpulnya para ahli surga. Para ahli surga pergi ke pasar tersebut, ke tempat berkumpulnya mereka sejumat sekali. Maknanya bukan ada hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Tetapi maknanya adalah sepekan sekali. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Adanya pasar di surga jangan menjadi bahan tertawaan bagi kita. Ah, masa di surga ada pasar? Emang shopping? Bukan. Ini menyangkut masalah gaib dan diceritakan oleh seorang rasul yang diridhoi oleh Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Allah memberitahukan yang gaib ini kepada rasul yang diridhoinya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal ini kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jumu'ah fatahubbu rihu shimal fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga ada pasar. Para ahli surga datang ke pasar itu setiap sejumat sekali, maknanya adalah sepekan sekali. Lalu bertiuplah angin dari arah selatan. Angin itu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Maka akibat terpaan angin itu, mereka bertambah bagus dan bertambah ganteng. Lalu mereka kembali ke keluarga mereka, ke istri-istri mereka yang mereka tinggalkan. Dalam keadaan mereka sudah jauh lebih ganteng, lebih indah daripada sebelumnya. Ketika pulang, istri-istrinya itu berkata, "Demi Allah, kamu bertambah lebih indah dan lebih ganteng daripada sebelumnya." Mereka pun berkata kepada keluarganya, "Kalian pun demi Allah lebih cantik dan lebih bagus daripada sebelumnya." Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Al-muradu bis-suq majma'un lahum yajtami'una kama yajtami'un nasu fi dunya fis-suq wa ma'na ya'tunaha kulla jumu'ah ay fi miqdari kulli jumu'ah ay usbu wa laysa hunaka haqiqatu usbu لفقد الشمس والليل والنهار وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب كانت تحب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر وكانوا يرجون السحابة الشامية." Kata Nabi, kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan pasar di surga adalah tempat berkumpulnya para ahli surga sebagaimana berkumpulnya manusia di dunia di pasar. Adapun makna mereka datang setiap Jumat, maknanya sehitungan Jumat, sejumat sekali, artinya sepekan sekali, padahal tidak ada hakikat hitungan sepekan sekali di surga. Karena tidak adanya matahari, tidak adanya siang, dan tidak adanya malam. Dihususkan adanya angin dari selatan, karena menurut orang-orang Arab pada waktu itu, angin selatan itu membawa awan yang bisa menurunkan hujan, yang menguntungkan dan menjadi rahmat bagi mereka. Maka awan yang datang ke orang-orang Arab saat itu datangnya dari arah Syam. Lalu mereka pun sering berharap datangnya awan Syam dari arah selatan. Oleh karena itulah maka istilah angin selatan di kalangan orang Arab saat itu adalah sebuah istilah yang memberikan kebahagiaan kepada mereka. Di surga, para ahli surga pun berkumpul dan ngobrol. Tapi obrolannya tidak ada yang kotor, tidak ada yang buruk, tidak ada yang menyakitkan. Karena mereka semuanya bersaudara, tidak ada iri, dengki, kebencian, kecemburuan, dan seterusnya. Karena semua perasaan-perasaan busuk di dalam dada tadi, kecemburuan, iri, dengki, benci, itu sudah dihapuskan sebelum mereka memasuki surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, dan kami cabut apa yang ada dalam dada-dada mereka berupa kedengkian dan kebencian. Jadi semua kebencian dan kedengkian sudah dicabut sebelum mereka masuki surga itu. Ikhwanan, dan mereka masuk surga itu dalam keadaan bersaudara. Ala sururi mutaqabilin, mereka berada di atas kasur-kasur sambil berhadap-hadapan. Salah satu dialognya oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam surah Tur ayat 25, Allah berfirman, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adhabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Kata Allah, maka sebagian mereka saling berhadap-hadapan dengan sebagian yang lain, ya tasaalun, sambil saling bertanya, saling menyapa. Kalau mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, dulu kami ketika di dunia di tengah-tengah keluarga kami, kami merasakan ketakutan. Famanallahu alaina, lalu Allah memberikan karunia kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan Allah menyelamatkan kami dari azab neraka samum. Inna kunna min qablu nad'u innahu wal barrur rahim, dulu kami sebelumnya di dunia selalu menyerunya, menyeru Allah, dan sungguhnya Allah Maha Bar dan Maha Rahim. Demikian juga ada orang-orang ketika di dunia dia mau ibadah tapi diprovokasi oleh orang lain, ditanamkan keraguan-keraguan tentang akhirat oleh orang lain, oleh kawannya. Untungnya tidak diikuti, tidak ditaati. Akibatnya apa? Di akhirat terpisah. Yang memprovokasi ke neraka, yang diprovokasi tapi dia istiqomah dan tangguh tidak nurut, ke surga. Allah mengungkapkan ini dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 50-61. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَسَأَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَلِّعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin afaman nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wama nahnu bimu'adzabin in hadha lahuwal fawzul azim limithli hadha falyamalil amilun. Maka para ahli surga saling berhadapan satu sama lain dan saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara ahli surga itu, inni kana li qarin, dulu ketika di dunia aku punya qarin. Qarin itu kawan dekat. Di Indonesia kan qarin ini jadi kroni, dibalik ya, qarin jadi kroni. Mungkin dari bahasa Arab. Dulu ketika di dunia saya punya kroni. Si kroni ini, si qarin ini, si kawan dekat ini berkata, a innaka laminal musaddiqin, apakah engkau termasuk orang yang percaya? Percaya kepada hari kiamat enggak nih? A idza mitna wa kunna turaba wa idza ma inna la madinun, apakah kalau kita nanti sudah mati, kita jadi tanah, jadi tulang, apakah kita akan dibangkitkan lalu akan diberi pembalasan? Dulu memprovokasi itu, memprovokasi seperti itu si qarin ini. Tashqiq, tashqiq itu menanamkan keraguan, menanamkan syak pada diri orang lain. Qala hal antum muttali'un, berkata si ahli surga ini kepada kawan-kawannya sesama ahli surga, apakah kalian mau melihat enggak? Maksudnya melihat si qarin yang dulu ketika di dunia memprovokasi untuk tidak percaya kepada hari kiamat tadi. Maka dia pun melongo. Tiba-tiba dia melihat kawannya yang waktu di dunia memprovokasi itu ada di neraka jahim. Lalu si ahli surga ini berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu hampir saja menyeret aku. Seandainya bukan karena nikmat Allah, pastilah aku akan termasuk golongan orang-orang yang terseret beserta kamu. Jadi itu dialog antara sesama ahli surga. Ada yang tadi dikatakan menceritakan masa lalunya ketika di dunia, baik masa lalu itu ketika dia berada di tengah keluarganya takut lalu Allah beri hidayah kemudian tertunjukilah, ataupun cerita dulu di dunia punya kawan dekat, kawan ini ngajak enggak benar. Kalau dalam Al-Quran ngajak enggak benarnya itu berupa tashkik terhadap hari kiamat, menanamkan keraguan terhadap hari kiamat. Mungkin pada zaman sekarang di tengah-tengah kita tidak begitu ajakannya, ajakannya kepada kesesatan lain, penyimpangan lain, kemaksiatan lain, dan seterusnya. Itulah keadaan di surga, di kalangan para ahli surga. Selain itu, ahli surga pun di akhirat di surganya nanti berangan-angan. Angan-angannya sesuai dengan profesi mereka ketika di dunia. Lalu mereka menginginkan kepada Allah agar angan-angannya ini terwujud dengan sangat memuaskan. Dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipenuhi. Setidaknya ada dua riwayat yang menceritakan dua jenis angan-angan ahli surga yang dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti angan-angan mereka hanya dua karena profesi mereka hanya dua. Bukan, yang lainnya banyak tapi tidak diceritakan. Pertama yang diceritakan ini petani. Petani, aduh kalau kita lihat, antum yang di kota jarang melihat sawah gitu ya. Jangan jarang melihat bagaimana orang bertani, mungkin tidak bisa membayangkan apalagi merasakan. Kalau saya rumahnya dekat sawah, mertua saya sendiri petani. Itu bertani itu capek luar biasa. keuntungannya enggak seberapa, kadang-kadang plus-plus. Arti plus-plus antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat itu ngepas gitu. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional 1 juta umpamanya, hasilnya ketika dijual juga pas 1 juta. Ada yang rugi walaupun ada juga yang untung. Kalau untung tidak begitu banyak petani itu. Tapi kenapa mereka bertahan? Ada kepuasan batin. Terutama setelah hasil panennya berhasil melimpah. Luar biasa itu. Keuntungannya gak seberapa, tapi kepuasan batinnya itu loh. Coba tanya kepada profesi apapun, umpamanya tukang bangunan. Tukang bangunan setelah dia membangun ada keuntungan, yaitu dibayar. Tapi ada keuntungan yang tidak bisa dihargai dengan uang. Kepuasan setelah melihat hasil karya bangunannya itu begitu bagus, kokoh, dan memuaskan si pemilik. Itu tidak bisa diukur loh dengan bayaran uang. Nah, di surga ada petani yang berangan-angan ingin bertani dan hasil panennya memuaskan, dipenuhi oleh Allah dalam waktu yang super singkat. Diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatahaddatsu wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang bercerita. Di samping beliau ada seorang Arab Badui. Nabi berkata dalam ceritanya, inna rajulan min ahli al-jannah ista'dzana rabbahu fil fizzara. فقال له ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب الزرع. Kata Nabi SAW, ada seorang ahli surga minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Allah bertanya, bukankah kamu sekarang sudah berada dalam keadaan yang kamu inginkan? Kan di surga sudah ada segala macam ya, ngapain bercocok tanam lagi gitu ya. Orang itu mengatakan, bala, ya saya sudah merasakan semua kenikmatan. Walakin uhibbu zara, tapi saya suka bercocok tanam. Rasa sukanya bercocok tanam itu sebuah kepuasan, terlebih kalau hasil cocok tanamnya itu memuaskan. Jangan dikira umpamanya ya, antum di sini bukan apa petani, bukan orang yang menyukai tanam-tanaman, tetapi menyukai lain, yang lain, umpamanya sepak bola umpamanya ya. Sepak bola itu capek loh. Tapi ada kepuasan tersendiri dalam sepak bola bagi orang yang hobi sepak bola. Saya sendiri tidak begitu hobi karena enggak bisa. Bulu tangkis, nah saya hobi ini. Itu ada kepuasan di sana. Walaupun capek, ngos-ngosan, keringetan, dan seterusnya. Petani juga begitu, capek gitu ya. Ada kepuasan di sana loh. Coba ibu-ibu yang suka mengurus bunga-bunga, menata tanam, tanam-tanaman, taman. Itu capek, kotor, tapi ada kepuasan di sana. Setiap hari itu sehari bisa 5-6 kali ngeliri, ya, ke suaminya, bapak, abi lihat-lihat itu bunga lihat, indah banget ya. Bapaknya cuek aja, dah nggak suka ya. Tapi demi perdamaian dunia, iya gitu aja. Nah, jadi begitu juga orang yang suka bercocok tanam. Ahli surga mungkin ketika dirinya petani, dia dulu setelah merasakan berbagai macam kenikmatan, dia ingin bercocok tanam. Kata Allah, alasta fi masyi'ta, bukankah kamu sekarang ini sudah berada dalam keadaan yang kamu kehendaki? Bala, kata orang itu, benar. Walakin uhibbuz zara, tapi saya suka bercocok tanam. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadzara, lalu dia menebar benih. Kemudian saat itu juga benihnya tumbuh, saat itu juga berbatang, saat itu juga berbuah, saat itu juga panen dan hasil panennya ka'amsfakana amsalul jabal, sampai menggunung sebesar gunung. Nah, dia merasakan kepuasan yang luar biasa dengan hasil panennya itu. Nabi selesai menceritakan itu, berkatalah orang Arab Badui tadi. Orang Arab Badui kan karakternya itu ceplas-ceplos ya, terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, kalau ngomong itu mau enak mau tidak. Apa kata orang Arab Badui tadi? Wallahi la tajiduhu illa Quraisyan aw Ansariyan fa innahum ashabuz zara wa amma nahnu falasna min ashabuz zara. Kata orang Arab Badui itu, demi Allah, kamu tidak akan menemukan orang itu kecuali orang seperti itu pasti orang Quraisy atau orang Ansor, karena mereka adalah para petani, sedangkan kami bukanlah para petani. Tertawalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah itu. Ini contoh pertama. Jadi ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan materi terhadap hasil karyanya. Programmer komputer setelah memprogram suatu, bagus, sempurna seperti yang diinginkan, ada kepuasan. Anak-anak sekolah SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi diumpamanya disuruh, diberi tugas. Tugasnya apa? Bikin karya tulis umpamanya 10 halaman. Itu mengerjakannya itu dengan penderitaan dan pengorbanan serta perjuangan, mungkin begadang, baca-baca buku, mencari-cari bahan, nanya ke sana, nanya ke situ, ngetik dan seterusnya. Setelah semuanya terkumpul, tertulis, kemudian ditik, diprint, kemudian dijilid, diberi nama. Dia lihat berulang kali, aduh bagus hasil karya tulis. Dia baca berulang, bahasanya luar biasa gitu. Ada kepuasan tersendiri. Semua profesi apapun setelah pekerjaannya selesai dengan baik, sesuai dengan keinginannya, ada kepuasan, ada kebanggaan. Bukan semata-mata dapat uang dari sana, bukan. Tapi dengan selesainya, dengan selesai yang memuaskan itu, ada kepuasan tersendiri. Termasuk mungkin di kalangan ibu-ibu di dunia, ada yang Allah takdirkan tidak memiliki anak karena penyakit, karena mandul, karena sebab-sebab lain. Dia amat sangat ingin memiliki anak. Anak sendiri, bukan anak angkat. Sampai dia berangan-angan, lebih baik saya diberi anak 50 daripada tidak punya anak sama sekali. Orang yang punya anak 10 bilang, aduh daripada punya anak kayak begini, lebih baik gak punya anak sama sekali. Terbalik ya. Seperti itu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak memiliki anak dan amat sangat menginginkan punya anak. Pasti ada kebanggaan tersendiri loh. Mengandung yang susah, yang ngidamnya menderita, melahirkannya sakit luar biasa. Setelah bayi yang dikandungnya keluar, bahagianya bukan main. Sampai-sampai kalau ikhwan akhwat, remaja-remaji, pemuda-pemudi menikah, saat pengantin itu mereka berprinsip seolah-olah dunia ini milik berdua, yang lain manebeng. Tapi seorang ibu setelah melahirkan, apa yang dia rasakan? Dari tadinya menderita, ngida, menderita mengandung yang membuat dia ini tidak serba tidak enak. Terus pas proses melahirkannya juga mengalami penderitaan yang tiada tandingnya. Setelah semua itu keluar, mendengar suara tangisan anak, wa-waan gitu ya, plong, luar biasa. Seolah-olah dunia ini milik sendiri. Suaminya gak diingat-ingat ketika itu. Ada kepuasan tersendiri. Di surga nanti ada ibu-ibu ahli surga yang berangan-angan mengandung, punya anak, dan melahirkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, dan sanad ini, sanad hadis ini sahih, diterima dari Abu Sa'id, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu idza istahal walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah kama yashtahi." Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia menginginkan anak di surga, maka kehamilannya, melahirkannya, proses semua yang dialami itu hanya dalam sekejap sebagaimana yang dia inginkan. Ini contoh dua angan-angan yang ada di surga dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau di dunia kita berangan-angan ngelamun teh cuma khayalan, dan kalau terus-terusan begitu bisa gila ya. Kalau di surga itu real, nyata. Apa yang kita angankan bisa terbukti. Adakah keindahan dan kelezatan, kenikmatan ini bisa tercapai di dunia? Enggak, hanya di surga. Selain itu, yang membuat surga tambah kesempurnaan kenikmatannya adalah ada wanita-wanita ahli surga. Ada beberapa poin pembahasan dalam bab ini. Pertama, istri seorang mukmin di dunia juga akan menjadi istrinya di akhirat apabila dua-duanya masuk surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 23. Kata Allah, "Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Mereka akan masuk surga Adn. Dan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan-turunan mereka. Jadi mereka masuk surga itu dengan bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anak turunan mereka semua. Dalam ayat lain yang terdapat dalam surah Yasin ayat ke-56, Allah berfirman, "Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un." Mereka, para ahli surga, beserta istri-istri mereka akan berada di bawah naungan yang teduh di atas dipan-dipan yang mewah. Mereka ini bersandar dan bertelekan. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 70 Allah berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam surga beserta istri-istri kalian dalam keadaan kalian digembirakan ataupun dibahagiakan. Inilah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa seorang mukmin akan masuk surga beserta istrinya dan anaknya dan orang tuanya bila semuanya itu soleh, dan tetap mereka akan menjadi satu keluarga. Kedua, bagaimana kalau ada istri yang memiliki beberapa suami tapi bukan poliandri? Umpamanya dia menikah dengan seorang laki-laki, lalu bercerai atau meninggal suaminya, lalu nikah lagi, meninggal lagi, nikah lagi. Ada 10 suaminya, semuanya soleh. Istri ini juga soleh umpamanya. Dan setiap nikah dapat bujang terus umpamanya. Lalu dia akan menjadi istri dari suaminya yang mana di akhirat? Dia akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Ini didasarkan pada beberapa riwayat. Pertama, sebuah kitab berjudul Tarihur Ruqqah dari Maimun bin Mahran, dia berkata, "Khataba Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu Ummu Darda fa'abat an tuzawwijahu faqalat sami'tu anna Abu Darda yaqul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al mar'atu fi akhiri azwajiha au qala li akhiri azwajiha. Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummu Darda. Ummu Darda adalah istrinya Abu Darda, seorang sahabat yang agung dan mulia. Abu Darda ini sudah meninggal. Dia ditinggal oleh suaminya, Ummu Darda ini. Setelah Abu Darda meninggal, dilamar dia oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dia menolak untuk menikahi Muawiyah tersebut. Lalu dia menjelaskan alasannya, aku mendengar Abu Darda berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi bersabda, seorang wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Ummu Darda sampai ke surganya ingin tetap bersama-sama dengan Abu Darda. Ini cinta sampai mati. Tidak mau di surganya nanti berpisah dengan Abu Darda. Walaupun yang meminangnya adalah seorang penguasa. Waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan seorang penguasa, seorang khalifah atau pemimpin umat. Di dalam riwayat lain yang terdapat dalam Sunan Al-Baihaqi bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, in syi'ti an takuni zawzati fil jannah fala tuzawwiji ba'di fa innal mar'ata fil jannah li akhiri azwajihi fid dunya. Kata Hudzaifah kepada istrinya, kalau kamu mau tetap menjadi istriku di surga, maka janganlah kamu menikah sepeninggal aku. Karena seorang wanita di surga akan bersama-sama dengan suaminya yang terakhir di dunia. Berdasarkan hal itulah maka Allah mengharamkan istri-istri janda-janda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi oleh sahabat siapapun. Karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi sampai di akhirat. Inilah poin yang kedua. Ketiga, di surga ada yang disebut dengan Al-Hurul Ain. Kalau tadi dua poin pertama itu bercerita tentang wanita ahli surga yang pernah hidup di dunia, kemudian mereka soleh dan masuk surga. Kalau poin ketiga ini Al-Hurul Ain, kalau bahasa kitanya adalah bidadari-bidadari surga. Para ahli surga setelah masuk surga oleh Allah akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kata Allah, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in. Demikianlah kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari surga. Hur jamak dari haura. In jamak dari aina. Adapun haura, wahiyal lati yakunu bayadu ainiha syadidul bayad atau syadidal bayad wa sawaduhu syadidas sawad. Adapun makna haura adalah seorang wanita yang bagian putih dari matanya amat sangat putih dan bagian hitam dari matanya amat sangat hitam. Yang putihnya putih banget, yang hitamnya hitam banget, kontras, dan itu indah loh. Kalau kita coba antum bercermin mata kita ya, yang hitamnya enggak hitam-hitam banget, ada coklat-coklatan, ada kurik-kuriknya gitu ya. Yang putihnya rada geuneuk kata orang Sunda mah. Geuneuk itu artinya ada bintik-bintik apanya lah gitu. Coba aja lihatlah, tidak putih banget gitu. Sehingga mata kita kurang indah atau bahkan tidak indah. Tapi ini bidadari surga itu yang putihnya putih banget, yang hitamnya hitam banget. Itulah haura, itulah al-hur. Adapun makna in yang jamaknya aina, maknanya adalah wasiatul ain. matanya itu luas tapi tidak bolotot, pokoknya indah. Coba nanti aja lihat. Allah menceritakan tentang hurul ain atau bidadari surga itu dengan banyak menjelaskan keindahan mereka dari beberapa sisi. Pertama, dalam surah An-Naba 31-33 dikatakan, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa mafaza, ada keberuntungan. Apa saja keberuntungan dirinci? Pertama, hadaiq wa a'naba. Hadaiq itu jamak dari hadiqah. Hadiqah itu kebun atau taman. Tapi jangan dibayangkan taman di Bandung. Balak gitu ya, banyak sampah, kotor, pesing gitu ya. Jangan, itu indah, indah. Wa a'naba dan banyak inab-inab, anggur. Anggurnya jangan dibayangkan asem nih, saya enggak suka anggur mah. Makan di surga anggur hungkul. Enggak. Itu manisnya luar biasa. Wa kawa'iba atroba. Ada juga kawa'iba atroba. Saya terjemahkan dulu atroba. Kawa'ibanya dilewat. Saya hampir-hampir masih bimbang sekarang juga. Apa diterangkan enggak kawa'iba gitu ya. Kalau diterangkan, rikuh sayangnya. Kalau diterangkan khawatir menyembunyikan ilmu. Jadi gimana sobat? Asroba itu ada sebaya. Adapun kawaib saya bacakan ada apa adanya. Al-kawaib jamak dari ka'ib. Ka'ib itu al-mar'atul jamilatul lati baroja sadiyaha. Tuh gimana menerjemahkannya itu? Kawaib artinya wanita-wanita yang cantik yang baroza menonjol sadiyaha kedua buah dadanya. Sudah sampai sana, jangan diperlebar. Itu kawaib. Adapun atroba artinya sebaya, mutaqaribat fisin, yang sebaya dari segi usia. Itu sebaya dengan ahli surga. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba. Ini kriteria lain dari hurul ain ini. Kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka insya'a secara langsung oleh Allah. Bidadari-bidadari surga ini. Faja'alnahunna abkaru, kami jadikan mereka itu gadis-gadis selamanya. Uruban atroba, uruban itu makna dari uruban adalah al-mutahabbibat di azwajihinna. Terus disebutkan juga al-ghunazat. Al-ghunazat itu wanita-wanita yang penuh gairah, yang sangat amat sangat mencintai suaminya. Bayangkan, seorang wanita amat sangat mencintai pasangannya di akhirat dan penuh gairah. Itu yang disebut dengan uruban atsroba. Bidadari surga ini asli, orisinil, utuh, weteh, kata orang Sunda mah, gres, baru, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Allah dalam surah Ar-Rahman menyatakan ayat 56, lam yatmithunna insun qablahum walaja. Mereka itu belum pernah disentuh sebelumnya baik oleh manusia ataupun oleh bangsa jin. Kepernah ditoel kusasaha oge. Gak pernah dicolek oleh siapapun. Oleh karena itulah maka mereka itu disebutkan bagaikan mutiara yang tersimpan rapi, tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22, wa hurun 'inun kaamsalil lu'lu'im maknun, dan ada hurun 'in, ada bidadari-bidadari surga kaamsalil lu'lu'im maknun, seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Yang dimaksud al-maknun adalah al-makhfa wal-muson, yang tersembunyi dan terpelihara, terjaga. Alladzi lam yughayyir safa'u launiha dhau'u syam wala abathul di, yang si mutiara tersebut ya, kilauannya tidak pernah redup karena sorotan sinar matahari atau karena sentuhan tangan-tangan iseng. Enggak pernah. Utuh grace benar-benar itu. Di dalam ayat lain surah Ar-Rahman 56-58 Allah berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yasmithunna insun qablahum walajan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yakutu wal-marjan. Kata Allah, di surga itu ada qasiratut tarfi, qasirat wanita-wanita yang terbatas pandangannya, kerlingannya atau lirikannya tidak liar. Lam yatmithunna insun qablahum walajan, yang belum pernah tersentuh sebelumnya oleh jin ataupun manusia. Maka nikmat Allah yang mana lagikah yang akan kalian dustakan? Seolah-olah bidadari surga itu yakut dan marjan, seolah-olah berlian dan mutiara yang sangat berharga, yang tidak ada tandingnya dari segi harga. Adapun yang dimaksud qasiratu tarfi, yakni qasarna basarahunna ala azwajihinna faqat, falam tatmah anzarahunna li ghairi azwajihinna. Qasiratu tarfi itu mereka hanya menunjukkan pandangannya kepada suaminya saja, tidak pernah melirik orang lain, tidak pernah umpamanya mengerling kepada orang lain, apalagi menatap orang lain, khusus kepada suaminya. Ini yang super setia kepada suami, tidak membuat suami itu cemburu. Berbeda dengan wanita-wanita zaman sekarang, lagi bergandeng-gandengan dengan suaminya jalan-jalan, ada wanita laki-laki ganteng, aduh dia papa itu gantengnya luar biasa ya, lapor lagi ke suaminya, itu gantengnya, gemes ya, sampai begitu ditatap, nggak berhabak perasaan suaminya gimana ya. Nah, wanita surga itu nggak begitu. Qasiratut tarf, saking indahnya Allah mengungkapkan bidadari surga itu dengan ungkapan fihinna khairatun hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam. Di surga itu ada khairat dan hisan. Khairat itu wanita-wanita yang baik-baik. Hisan, wanita-wanita yang indah-indah, cantik-cantik. Maka nikmat Allah yang mana lagikah yang akan kalian dustakan? Hurun maqsuratun fil khiyam. Mereka itu bidadari-bidadari yang maqsurat, yang tersimpan, jangan diartikan terkungkung atau terkerangkeng, enggak. Tapi tersimpan di dalam kemah-kemah yang tertutup. Tidak ada orang lain, jangankan mencolek Noel, apalagi lebih dari itu, melihatnya juga enggak pernah. Hanya khusus untuk suaminya. Hebatnya lagi wanita yang seperti itu tidak memiliki kekurangan atau aib seperti yang dimiliki oleh wanita-wanita secantik apapun, sesehat apapun di dunia. Secantik-cantik wanita dan sesehat-sehat, seapik-apik, serapi-rapi wanita di dunia ini, pasti tetap ada sisi-sisi aibnya yang tidak disukai oleh siapapun. Mereka ada masa-masa haid, ada masa-masa nifas, ada masa-masa harus BAB, BAK, BA, BS, dan seterusnya kan? Dan itu siapapun tidak menyukainya. Tapi wanita-wanita surga enggak. Mereka tidak meludah. Mereka tidak beringus, mereka tidak haid, mereka tidak nifas, mereka juga tidak BAB, BAK, BA, mereka juga tidak pernah flu, tidak pernah nyingsring, dan yang sejenisnya. Dan aroma nafasnya juga tidak membuat kita menahan nafas, enggak. Mereka suci. Allah berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Bagi ahli surga, di dalam surga ada istri-istri yang suci dan mereka itu kekal di dalamnya. Kalau begitu licik dong, kalau para wanita ahli surga itu tidak ada aib, tidak ada bau, tidak ada apa namanya ludah, tidak ada yang kotor-kotor, bagaimana dengan pasangannya laki-laki ahli surga? Dijawab, laki-laki ahli surga juga kalau di surga mah sama, tidak meludah, tidak beringus, tidak BAB dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badr la yabsukun wa la yamtakhitun wa la yataghawatun aniyatuhum fiha adh-dhahab amshatuhum min adh-dhahab wal fiddah. Rombongan awal orang-orang yang masuk surga, bentuk mereka seperti bulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah, mereka juga tidak beringus, mereka juga tidak BAB, buang air besar. Wadah-wadah mereka di dalamnya terbuat dari emas dan perak. Sisir-sisir mereka juga seperti itu. Jadi sama-sama bersihnya, sama-sama bergairah, sama-sama ganteng dan cantik dan indah, sama-sama sehat, sama-sama muda, sama-sama bersih, sama-sama segala-galanya sama-samanya, sama-sama kuat juga. Nah, pembicaraan tentang bidadari surga ini belum selesai. Nanti bidadari surga di sana juga menyanyi. Bidadari surga juga pencemburu. Bidadari surga juga kuat. Dan seterusnya lah. Nanti akan lebih seru pada Jumat yang akan datang. Untuk sore Jumat ini cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab dan kita khususkan untuk para pendengar Radio Roja. Silakan Akhi Faus untuk memandunya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwat al-Islam, kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau di kesempatan sesi tanya jawab ini di 0218236543. Kami angkat pertanyaan yang pertama dari Ummu Rafi yang bertanya, ya Ustaz, sahihkah hadis yang menyatakan bahwa wanita dunia yang masuk surga lebih baik daripada bidadari surga karena ibadah yang mereka lakukan di dunia? Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Iya, ada pertanyaan dari seorang akhwat di Jakarta melalui Radio Roja. Katanya ada hadis bahwa wanita-wanita ahli surga yang pernah hidup di dunia lebih baik daripada para bidadari surga karena ibadah-ibadah yang pernah mereka lakukan di dunia. Jawabannya, wallahu a'lam. Saya belum pernah mendengar ada hadis itu atau riwayat itu. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin hadis itu ada tapi saya tidak tahu, belum tahu. Kedua, mungkin tidak ada, tapi yang ditanyakan tadi sekedar penjelasan para ulama bahwa wanita ahli surga lebih baik daripada bidadari surga dari segi kalau para wanita ahli surga itu sudah teruji ketika di dunianya digoda, diuji oleh berbagai macam godaan, fitnah, tapi mereka tangguh, istiqamah, tetap iman, tetap amal soleh, tetap bertauhid, tetap bijan Allah, akhirnya ke surga. Adapun bidadari surga, mereka tidak pernah hidup ke dunia dan diuji seperti halnya diujinya para wanita ahli surga tadi. Dari sisi ini jelas para ahli surga itu para wanita ahli surga lebih utama dibandingkan dengan bidadari-bidadari surga di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Berikut dari Pak Iqbal di Kampung Melayu, Jakarta. Silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Iqbal mau tanya Ustaz. Silakan. Halo. Nah, silakan Pak. Ya, Ustaz, untuk di dunia ini banyak nikmat Allah, dari mulai udara, angin, rasa kenyang. Terus Iqbal mau tanya, di surga kelak nikmat Allah lebih banyak lagi nggak Ustaz? Hamba-hambanya yang masuk surga. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal bertanya bahwa di dunia kita memperoleh banyak kenikmatan, ya, nikmat makanan, minuman, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah di surga lebih banyak kenikmatannya dibanding dunia ataukah sebaliknya? Jawabannya pernah tersirat pada kajian-kajian sebelumnya bahwa kenikmatan dunia ini hanya sedikit, sedangkan kenikmatan di akhirat sangat banyak. Sampai dibandingkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ibarat kita mencelupkan jari ke air lautan, lalu kita angkat. Nah, air yang menetes dari jari kita itulah dunia, sedangkan lautan yang sangat luas itulah akhirat. Oleh karena itu, kenikmatan akhirat jauh lebih banyak, pertama, dan kualitas kenikmatannya jauh lebih nikmat. Umpamanya ya, di dunia ada buah-buahan yang namanya delima, ya. Delima di dunia tidak begitu disukai. Makanya saya belum pernah melihat di tukang buah-buahan ada yang jual buah delima, ya. Karena mungkin kurang disukai dari segi rasa gitu ya. Di akhirat ada delima, tapi rasanya jauh tidak sama. Di dunia ada buah-buahan, di akhirat ada buah-buahan yang sama tetapi rasanya jauh berbeda. Jadi kenikmatan di akhirat baik dari segi kuantitas, jumlah ataupun dari segi kualitas lebih banyak dan lebih nikmat dibanding apapun yang ada di alam dunia. Oleh karena itu kalau pertanyaannya apakah di akhirat ada kenikmatan dan lebih banyakkah? Iya, ada dan lebih banyak dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Berikutnya dari Ibu Lis di Jakarta yang sudah masuk. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah mendengar kajian Bapak sebelumnya, Pak, mengenai 4 kriteria yang masuk surga tanpa hijab. Salah satunya kan tidak apa tatoyur atau tidak diminta apa namanya di obati, pokoknya salah satu 4 itu. Tapi kalau zina itu bagaimana gitu Pak Ustaz? Iya. Kan kemarin cuma 4 kriteria itu. Nah kalau orang berzina atau yang membuat kemaksiatan lainnya itu bagaimana gitu Pak Ustaz? Iya. Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Elis di Jakarta bertanya tentang 4 kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertama, mereka itu tidak minta diruqyah, tidak minta dikei, ya, juga tidak tatoyur, dan mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memenuhi kriteria 4 kriteria ini dia akan masuk surga tanpa hisab. Pertanyaan Bu Elis, bagaimana kalau orang punya 4 kriteria ini tapi ahli maksiat? Dia suka berzina, dia suka mabuk, dia suka judi, dia suka maling dan seterusnya gitu ya. Apakah akan masuk surga tanpa hisab juga? Nah, iya, ini pertanyaan yang bagus. Dan saya yakin sudah berulang kali juga dibahas oleh para ustaz, termasuk saya sendiri sering membahas. Di antaranya pernah kita bahas tentang syarat, 7 syarat la ilaha illallah. Dan insya Allah besok juga saya mengisi poin ini mungkin di Jakarta ya, di manasik haji di Jakarta, tentang la ilaha illallah ini. Jadi begini Ibu dan para hadirin serta para pendengar Radio Rojak sekalian, bahwa keempat kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut, ya, mencerminkan iman yang kuat, tinggi, tauhid yang mantap dan lurus. Lurusnya tauhid, akidahnya yang mantap, imannya yang kuat, menyebabkan keempat poin tadi itu mereka miliki. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai, mereka juga tidak meramal dan tidak minta dirama, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau empat kriteria ini karena ketangguhan imannya sudah mampu diraih, apalagi menjauhi kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban. Sehingga tidak mungkin, ya, orang yang imannya kuat, akidahnya lurus, sehingga empat poin tadi dimiliki, tapi dia tidak melakukan sholat, dia tidak saum, dia tidak menutup aurat, dia berzina, dia umpamanya berjudi, dia mabuk, dia melakukan kemaksiatan lain, enggak mungkin. Kalau ada orang yang masih meninggalkan sholat, meninggalkan saum, tidak menutup aurat bagi wanita, terus dia masih berzina, dia masih berjudi dan seterusnya kemaksiatan lain, maka besar kemungkinan orang-orang seperti itu akan terjerumus kepada penyimpangan dalam empat poin tadi. Dia mungkin bisa minta diruqyah, dikai, ditatoyur, dan tidak akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan maksiat itu menunjukkan dia tidak tawakal, umpamanya dia maling. Nah, maling itu menunjukkan dia tidak tawakal. Dia mabuk, dia judi, dia zina, dia yang itu menunjukkan tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, ya Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Bapak. Jazakallah khairan jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari Umu Fira di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah apabila seorang istri yang mempunyai beberapa suami di dunia kemudian masuk surga, dia akan bersama suami yang terakhirkah ataukah yang mana? Yang adakah penjelasan syariat dari hal ini? Jazakumullahu khairan. Umu Fira, jawabannya berdasarkan nas-nas riwayat yang tadi sudah saya bacakan, istri tersebut akan bersama-sama dengan suami yang terakhir di dunia. Walaupun semua suaminya masuk surga, istrinya juga masuk surga umpamanya, tapi dia akan bersama dengan suami yang terakhir di akhiratnya nanti. Demikian umur kita, ya. Ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.